bersinar dalam hati ini. Ku sirami tiada berhenti dengan penuh rasa tulus kasih. Kita tak pasti. berjumpa dengan dirimu tiada disengaja. Lalu saling kenalan, menyebut nama kita berdua, ditulis di dalam buku harianku. Bahwasanya dirimu kan setia. akhirnya jadi kecewa. Takut sekarang bersandiwara. yang takkan terlupa saat terakhir jumpamu. Rintiknya hujan mengiringi perpisahan. Segala kehendak.